Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Rabi'inil Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 3 November 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa membahas dan melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masuk pula, atau telah kita baca pula hadis yang pertama, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau mensifati salah satu bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan doa al-istiftah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau selesai melakukan takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah beliau diam sejenak, qabla an yaqra, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika engkau diam itu wahai Rasulullah, ada jarak antara takbiratul ihram dengan bacaan surah Al-Fatihah, apa yang engkau baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berdoa wahai Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai ila akhiri ad-du'a. Ya alhamdulillah, kandungan dari doa istiftah tersebut pun telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita telah mengambil kesimpulan pula, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya ad-du'a al-istiftah yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat banyak redaksinya. Jadi bukan hanya satu jenis doa atau dua jenis, bahkan bermacam-macam. Dan telah kita sebutkan ucapan dari Imam min a'immatis salaf ketika mereka semua memberikan wejangan atau memberikan arahan untuk kita membaca doa-doa istiftah tersebut secara bergantian. Terlebih ketika kita mengerjakan satu salat dengan salat yang lainnya, apakah itu fardhon, salat-salat wajib, ataukah nafilatan, agar tujuannya kita bisa mempraktekkan semua yang datang dari riwayat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau membaca doa-doa istiftah tersebut. Dan telah kita jelaskan beberapa jenis doa istiftah yang ternukil dari penjelasan Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, atau hadis yang berikutnya, afwan, hadis yang kedua, hadis yang datang dari sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, Ummul Mukminin, seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu pun berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya, man ahab annasi ilaika ya Rasulullah, qala alaihi salatu wasallam Aisyah, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, Aisyah adalah orang yang paling aku cintai radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastaftihu salata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau yastaftihu salah, beliau membuka salat beliau alaihi salatu wassalam, apakah salat fardhan atau nafilatan, apakah salat wajib ataukah salat-salat sunnah, pasti akan dibuka, diawali oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan takbiratul ihram. Yang ini memang wajib untuk dikerjakan oleh seorang musalli. Yastaftihu salata bitakbir, beliau mengawali, beliau membuka salat beliau alaihi salatu wassalam dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu, beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Akan kita baca dulu redaksi hadisnya secara sempurna, kemudian akan kita bahas apa-apa hukum yang berkaitan di dalam hadis ini biidznillahi ta'ala. Kemudian kata Aisyah, wa kana idza raka'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Rasulullah wasallam ketika beliau melakukan ruku', lam yushkhis ra'sahu. Yushkhis maknanya adalah yarfa', tidak mengangkat, tidak mengangkat kepala beliau alaihi salatu wasallam ketika ruku'. Jadi kepalanya tidak ditengadahkan ke atas ketika beliau ruku', sejajar posisinya, insyaallah ta'ala akan kita jelaskan. Walam yusawibhu, dan tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawibhu, maknanya adalah yanzil, menurunkan bahagian kepala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin baina dzalik, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akan tetapi posisi kepala beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' di antara dua perkara tersebut, tidak dinaikkan ketika ruku', tidak pula diturunkan, akan tetapi berada di tengah-tengah, artinya sejajar dengan posisi punggung beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah bangkit dari ruku'nya beliau, yakni beriktidal, lam yasjud, maka beliau alaihi salatu wassalam tidaklah sujud, hatta yastawi qa'iman, sampai benar-benar sempurna keadaan berdirinya beliau alaihi salatu wassalam, menunjukkan adanya tuma'ninah yang ada di sisi salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak cepat-cepat seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah sujud kemudian duduk di antara dua sujud, tidaklah beliau sujud untuk yang kedua kalinya sampai benar-benar duduknya beliau sempurna. Sampai benar-benar duduknya beliau, yakni duduk di antara dua sujud, telah beliau lakukan dalam keadaan sempurna, tidak dalam keadaan setengah bungkuk, tapi sempurna, duduk yang sempurna, tegak badannya, kemudian beliau setelah itu baru melakukan sujud yang kedua. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan di setiap dua rakaat at-tahiyyah, yakni duduk di antara atau tasyahud al-awwal, tasyahud al-awwal. Ini yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi setiap dua rakaat pasti beliau membaca at-tahiyyah, tasyahud al-awwal. Apakah itu salat-salat yang memiliki hanya dua rakaat seperti subuh, ataukah salat-salat dengan bilangan yang lebih dari dua rakaat? Pasti di setiap dua rakaat beliau alaihi salatu wassalam membaca at-tahiyyah, at-tahiyyatu lillah ila akhiri ad-du'a. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau duduk di bawah atau beralaskan kaki kiri beliau alaihi salatu wassalam, wa yansib rijlahul yumna, dan kaki kanan beliau, telapak kaki kanan beliau alaihi salatu wassalam ditegakkan, duduk al-iftirash, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pula pada waktunya. Yang secara umum duduknya seorang di dalam sholat itu terbagi menjadi dua, ada duduk al-iftirash seperti kita duduk di antara dua sujud pada saat tasyahud awal. Kemudian yang kedua adalah duduk at-tawarruk, seperti seorang yang mengerjakan tasyahud al-akhir pada salat-salat al-maghrib atau mungkin al-zuhur atau salat-salat yang lainnya yang memiliki dua rakaat atau lebih. Karena nanti akan kita bahas khilaf di kalangan para ulama al-fuqaha, apakah duduk tawarruk itu juga disunnahkan pada saat salatnya hanya dua rakaat seperti al-fajr, salat subuh, atau mungkin salat-salat nafilah yang jumlah rakaatnya hanya dua, ataukah dia harus duduk at-tawarruk atau al-iftirash. Akan kita bahas biidznillah pada waktunya. Wa kana yanha, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau melarang an uqbati syaitan, untuk menyerupai gerakan-gerakan syaitan. Wa yanha ayyaftari syarrajulu dhira'aihi iftirash as-suba' atau iftirash as-sabu', bisa dibaca dengan dua harakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula melarang untuk seorang itu meletakkan dua sikunya di bahagian lantai. Meletakkan dua sikunya, dhira', namanya dhira', di bahagian lantai. Iftirasy as-sabu', seperti binatang buas, seperti hewan yang akan memangsa buruannya. Jadi ketika kita melihat hewan, apakah itu anjing, serigala dan yang seterusnya, maka kita akan melihat posisi kedua tangannya akan berada di lantai, berada di dekat bahagian belakangnya. Maka itu juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena bahagian siku yang disunnahkan oleh beliau dan diajarkan oleh beliau haruslah menjauhi posisi lantai, posisi tempat sujud yang kita sujud di atasnya. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup, mengkhatamkan salat beliau alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan assalam. Jadi assalamu alaikum ke kanan, assalamu alaikum ke kiri, itulah akhir dari salat yang beliau kerjakan alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini secara umum menyampaikan kepada kita gerakan-gerakan global atau sifat global yang ada pada salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para a'immatus salaf pun bersepakat bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk hadis yang memiliki asal, pokok utama. Jadi bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya, maka lihatlah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diringkas, dirangkum, diberikan khulasahnya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beginilah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal takbiratul ihram sampai beliau mengucapkan assalamu alaikum, yaitu di akhir salatnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Gerakan pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah melakukan takbiratul ihram. Kemudian menurut riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini yang ada di hadapan kita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah membuka salatnya dengan takbir, maka beliau membaca alhamdulillahi rabbi alalamin, membaca surah al-fatihah. Mungkin ada yang bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membaca doa al-istiftah seperti apa yang ternukil pada hadis pertama dari bab ini yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang seakan-akan mungkin bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Maka jawabannya adalah tidak ada pertentangan antara hadis Abu Hurairah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari awal takbiratul ihram dan apa yang beliau baca ketika berada pada saat al-istiftah sebelum membaca al-Fatihah. Rinci diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda dengan rinci. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha meriwayatkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mujmal, secara global. Jadi ketika penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha secara global, maka yang dapat melengkapi penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah hadis-hadis yang terperinci lainnya datang dari Abi Hurairah, begitu pula datang dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, sehingga tidak ada pertentangan. Hadis Abi Hurairah menjelaskan keadaan mufassal, rincian apa yang dikerjakan oleh Nabi ketika berdiri. Tapi memang hadis Abi Hurairah hanya terbatas pada saat ketika beliau takbir dan membaca doa al-istiftah. Tidak dijelaskan rukuknya Nabi, tidak dijelaskan sujudnya Nabi, tidak dijelaskan iftirasnya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak dijelaskan pula apa yang dilarang oleh Nabi di dalam salat-salat seorang muslim, dan tidak dijelaskan pula kapan Nabi mengakhiri salat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi benar-benar mufassal fil qiyam. Pembahasan yang rinci, penjelasan yang rinci ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di awalil qiyam. Pada saat pertama kali berdiri, beliau bertakbir dengan takbiratul ihram dan membaca al-istiftah sebelum al-Fatihah. Adapun hadis Aisyah dijelaskan oleh beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan penjelasan yang global. Dan di sana dibahas oleh para fuqaha, termasuk di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Fathul Bari. Jadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah juga memiliki sebuah karya yang bernama Fathul Bari, mirip dengan karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Pada jilid yang ke-6 halaman ke-376 sampai ke-388 dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah pembahasan yang lebih rinci ketika beliau menukilkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah mengatakan, wa mimma yustahabbu al-ityanu bihi qabla al-qira'ati fi as-salati at-ta'awudhu 'inda jumhuril ulama. Dan di antara amalan yang disunnahkan untuk seorang musalli mengerjakannya sebelum dia membaca surah Al-Fatihah adalah dengan membaca at-ta'awudz, dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini rincian dari imam min a'immatis salaf, dan mereka merinci ini bukan dari hawa nafsu mereka, bukan dari keinginan mereka. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fi'il-fi'il Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan kita bahas satu persatu. Maka tidak ada sekali lagi kontradiksi antara penjelasan imam min a'immatis salaf dengan penjelasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau radhiyallahu taala anha menjelaskan sifat salat Nabi secara mujmal. Tidak disebutkan doa istiftah, bukan berarti tidak dianjurkan untuk kita membaca istiftah. Istiftah ada pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, sehingga ada hadis-hadis yang sahih yang kita dituntut sebagai seorang sunni salafi, sebagai seorang thalabatul ilm adalah mengamalkan hadis-hadis tersebut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-i'mal bil ahadith afdal minal ihmal ahadiha. Kita mengerjakan, mengamalkan, menggabungkan semua hadis-hadis yang sahih itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, afdal dibandingkan kita membuang salah satu dari hadis-hadis yang sahih tersebut. Di antara hal yang terperinci yang dijelaskan oleh imam min a'immatis salaf dalam hal ini khususnya adalah Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah adalah membaca at-ta'awudz. Membaca lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum memulai bacaan Al-Fatihah. Jadi takbiratul ihram yang pertama dengan mengucapkan Allahu akbar, Setelah itu berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kita membaca doa istiftah dengan model doa apapun, jenis yang manapun, kembali kepada apa yang kita pilih. Dan telah kita jelaskan doa yang rajih, doa yang selalu dikerjakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahkan beliau menjaharkan doa istiftah tersebut di hadapan kaum muslimin, terkhusus di hadapan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan rincian dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, adalah membaca At-Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum memulai Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan beliau sebutkan, inda jumhuril ulama, di sisi mayoritas para ulama. Isyarah, ada sebuah isyarat dari beliau bahwa perkara ini, permasalahan ini, ada khilaf, perselisihan di tengah-tengah para al-fuqaha. Ada yang menganggap a'udzubillahi minasyaitonir rajim harus dibaca ketika seorang mengerjakan salat sebelum dia membaca Al-Fatihah. Ada juga yang berpendapat tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Berdasarkan hadis Aisyah. Langsung takbir membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa a'udzubillah at-ta'awudz, tanpa pula basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berpendapat dengan hal ini? Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Imam Darul Hijrah. Siapa yang mengetahui atau siapa yang tidak mengetahui keutamaan Al-Imam Malik alaihi rahmatullah? Pendapat beliau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak perlu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim tidak perlu dibaca. Berdasarkan hadis Aisyah, langsung takbiratul ihram Allahu akbar, langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, berkali-kali dalam majelis-majelis yang ada, terkhusus dalam bab min abwabil fiqhi, kita harus memiliki sikap was'us sadri, berlapang dada. Karena imam min a'immati ahli sunnah, di antaranya al-imam Malik ibni Anas alaihi rahmatullah, memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhurul ulama. Jumhurul ulama menyarankan, bahkan merinci, bahwa orang yang sholat sebelum membaca Al-Fatihah, baca dulu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ada yang berpendapat dengan pendapatnya Imam Malik. Kalau memang dia berada di atas ilmu dan mengetahui pendapat Imam Malik, dan menurut dia setelah dia bahas, setelah dia cari, karena dia sebagai talabatul ilm, sebagai penuntut ilmu, dia bahas satu persatu dalil yang ada, dia bahas satu persatu hujjah yang ada di sisi Imam Malik, dan dia muktani dengan hal tersebut. Dia lebih condong kepada hal tersebut. Maka kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak dia memilih pendapat jumhur al-ulama. Akan tetapi jumhur al-ulama memiliki pendapat tersebut, yakni membaca at-ta'awudz sebelum al-fatihah, bukan hanya dengan ucapan kosong, berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah. Berkata Imam Ibn Rajab, wastadallu biqaulihi ta'ala, dan para imam al-fuqaha yang secara jumhur mayoritasnya mereka berpendapat disyariatkannya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum al-fatihah dia mulai, adalah berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah jalla wa'ala, fa'idha qara'tal qur'an, apabila kalian akan membaca al-qur'an. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, wal makna, makna dari ayat ini adalah idza arattal qira'ah, apabila kalian akan membaca Al-Qur'an. Umum, mau di dalam salat, mau di luar salat, mau ketika akan murajaah, mau ketika akan mengerjakan tawaf atau amalan-amalan lainnya. Fa idza qara'tal Qur'an, di rumah mungkin setelah bangun di pertengahan malam, setelah selesai qiyamul lail, kapanpun membaca Al-Fatihah atau membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara umum Al-Quran, fa'idha qara'tal Quran, apabila kalian akan membaca Al-Quran, fasta'idh billah, maka beristi'adzahlah, meminta perlindunganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minasyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Perintah secara umum yang ada di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, al-imamu Abu Hanifah, wal-imamu Syafi'i alaihim rahmatullah jami'an, berpendapat bahwa sebelum seorang musalli membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hendaknya dia mulai dengan lafad at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaupun tidak ternukil dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan lagi ada syubhat, berarti itu bid'ah. Karena tidak ternukil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayo dipelajari lagi apa itu makna bid'ah. Makna bid'ah itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada asalnya, tidak ada pokok asalnya, asal usulnya dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam sunnah pun tidak ada. Itu bid'ah. Contohnya apa? Maulid Nabawi. Enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun pertama para sahabat. 100 tahun yang kedua para tabi'in. 100 tahun yang ketiga atba'at tabi'in. Tidak merayakan yang namanya Maulidun Nabawi. 300 tahun pertama masa-masa emas. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum. 300 tahun pertama. Enggak ada satupun dari mereka yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan adanya? Nanti. Pada abad yang keempat. Qarnur Rabi'. Dan yang menghidupkannya, yang pertama kali merayakan Maulidun Nabawi adalah dari kalangan Al-Ubaidiyun. Siapa itu Al-Ubaidiyun? Orang-orang Rafidah Syiah. Dihidupkan yang namanya Maulidun Nabawi pada tahun ke-400 Hijriah. Setelah 300 tahun pertama masa emas selesai. Enggak ada asalnya. Nabi enggak memerintahkan, Al-Qur'an pun tidak ada. Kalaupun ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dipoles oleh mereka. Ada di surah Maryam dalilnya. Loh. Kalau ada di surah Maryam dalilnya, kenapa tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Jadi jangan disamakan antara apa yang kita bahas tidak ada di dalam hadis Aisyah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah bid'ah karena tidak ada dalam hadis Aisyah. Taqillah fi nafsak. Bagaimana hadis ini kita jelaskan tadi pembahasan rangkuman dari Aisyah radhiyallahu taala anha mujmalan secara global. Rinciannya ada rinciannya. Salah satu rinciannya hadis Abi Hurairah yang berkaitan dengan doa al-istiftah. Mau juga dibilang doa istiftah sebagai amalan bid'ah karena tidak ada di dalam hadis Aisyah. Ya harus belajar lagi jika berpendapat dengan pendapat yang demikian. Ikhwati fillah yarakumullah, maka membaca at-ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim memiliki asal dari Al-Qur'anul Karim pada ayat Allah Subhanahu wa taala terkhusus dalam surah An-Nahl ayat ke-98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian akan membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, setelah membaca Al-Fatihah atau setelah membaca at-ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka disunnahkan dalam salat seorang musalli untuk dia mengucapkan basmalah. Adapun perkara apakah basmalah ini harus kita jaharkan atau kita sirkan, dibaca dengan nyaring ataukah tidak, maka biidznillah taala ini akan datang pembahasannya khusus pada hadis-hadis yang berikutnya yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, sehingga kita akan lompati pembacaan basmalah. Tapi tetap rangkaiannya takbiratul ihram yang pertama, doa istiftah yang kedua, membaca ta'awud yang ketiga, kemudian yang keempat adalah membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, barulah seorang membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin. Ikhwati fillah yarakumullah, permasalahan pula yang dibahas oleh para ulama al-fuqaha, perselisihan di tengah-tengah mereka, apakah at-ta'awud yang kita baca itu hanya disyariatkan pada rakaat pertama ketika kita selesai membaca takbiratul ihram, atau ketika kita selesai membaca doa istiftah, afwan, jadi setelah takbiratul ihram, doa istiftah, kemudian ta'awud, rakaat pertama selesai, rakaat kedua kembali kita ulangi lagi ta'awudnya atau tidak. Dan ini bukan hanya pembahasan untuk imam, untuk kita yang mengerjakan sholat-sholat sir. Seperti misalkan kita mengerjakan sholat duhur secara berjamaah, sholatul asr secara berjamaah, rekaat ketiga dari sholat maghrib secara berjamaah, rekaat ketiga dan keempat dari sholatul isya secara berjamaah. Ini sir. Kita harus membaca Al-Fatihah secara sendirian sebagai seorang makmum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kalau kita tidak membaca, tidak teranggap rakaat yang kita kerjakan tersebut. Apakah pada saat kita berada di rakaat ketiga maghrib atau rakaat ketiga empat al-isya, kita juga diwajibkan, disyariatkan, dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum al-fatihah? Khilaf, perselisihan di tengah para al-fuqaha. Pendapat yang pertama datang dari pendapat al-imam Ibnu Sirin alaihi rahmatullah, kemudian al-imamul Hasanul Basri, begitu pula al-imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah jami'an. Al-imam Ibnu Sirin wal-imam al-Hasanul Basri wal-imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris alaihim rahmatullah jami'an. Pendapat pertama mengatakan yustahabbu fi kulli rak'atin, dianjurkan untuk al-fatihah itu dibaca di setiap rakaat. Rakaat pertama dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua dia baca juga at-ta'awud atau al-isti'adzah. Rakaat ketiga ketika imam membaca sir, makmum pun membaca sir, sebelum dia baca alhamdulillahirabbil alamin, dia mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pendapat yang pertama. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi di komentari pendapat ini setelah beliau nukilkan, indi, di sisiku, hadzal madhhabu arjah, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi membaca at-ta'awudz, membaca al-isti'adzah di setiap rakaatnya, membaca al-isti'adzah setiap sebelum memulai al-fatihah. Al-Imam Ibn Sirin, Al-Imam Al-Hasanul Basri dan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah. Dan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki satu pendapat yang berkaitan dengan pendapat pertama ini pula. Berkata Syekh Muhammad Ali Adam, indi hadzal madhhab arjah, di sisiku pendapat inilah yang lebih kuat. Lidhahirin nas, sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dapati dari nas Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita nukilkan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kemudian beliau mengomentari li anna kulla raka'atin laha qira'atun mustaqillah, dan setiap rakaat itu memiliki bacaan tersendiri. Oleh karenanya rakaat pertama wajib membaca Al-Fatihah, rakaat kedua wajib membaca Al-Fatihah, ketiga pun wajib membaca Al-Fatihah, keempat pun wajib membaca Al-Fatihah. Tidak bisa empat rakaat satu kali saja Al-Fatihahnya di awal, enggak bisa. Karena masing-masing rakaat punya al-fatihahnya sendiri-sendiri, maka beliau berpendapat pendapat pertama ini arjah, lebih kuat, membaca at-ta'awudz di setiap rakaatnya. Adapun pendapat yang kedua, pendapat al-imam Atha wal-imam An-Nakhai wal-imam Ats-Tsauri wal-imam Abu Hanifah. Al-imam Atha ibn Abi Rabah, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Ats-Tsauri, As-Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah. Empat a'immah min ahli sunnati wal jama'ah. Terkhusus Al-Imam Mu'ata ibn Abi Rabah, ada kisah yang cukup membuat kita termotivasi dari kehidupan beliau. Terkhusus dalam kehidupan beliau ketika bermajlis ilmu. Kita mengetahui bersama ikhwati fillah yarakumullah bahwasanya target utama dari kita berdakwah, dari da'watus salafiyah yang kita berada di atasnya, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, target utamanya adalah kita menyampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin, kualitas Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Itu yang kita sampaikan. Kualitas. Kita kedepankan. Al-Quran, sunnah, Quran, sunnah, ala fahmi salaf, ala fahmi sahabah, tabi'in, adba' tabi'in. Tiga generasi emas. Dan bukan target utama dari seorang yang berdakwah di atas da'watus salafiyah adalah untuk mencari kuantitas, untuk mengejar jumlah massa yang banyak, sehingga mengharuskan 10.000 jamaah harus hadir ketika tablik akbar, sehingga mengharuskan sekian orang harus ada baru da'inya mau datang. Kalau ini sudah berbeda dengan apa yang menjadi tujuan utama, target utama da'watus salafiyah. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah punya kisah khusus. Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah menyebutkan kisah ringkas yang ada di sisi Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, imam min a'immati ahli sunnah, muhaddits ma'ruf. Keilmuan kita enggak bisa dibandingkan, apalagi kita juhal di zaman atau abad ke-14. Oh, jauh sekali. 1441 Hijriah, beliau di masa-masa awal. Paling hanya berapa tahun, berapa ratus tahun berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan para sahabat, jaraknya dekat. Apa dibandingkan dengan kita, jauh, enggak ada apa-apanya. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, luar biasa malakatun ilmiah yang ada di sisi beliau, baik dari ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan kisah beliau ketika berdakwah. Kana Atha ibn Abi Rabah ardhan nasi 'indan nas. Kata Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i adalah Atha ibn Abi Rabah manusia, seorang guru, seorang mudarris, seorang ustaz, seorang syekh, seorang imam yang paling disukai oleh manusia di sekitar beliau. Ma'ruf cara beliau dalam menyampaikan hadis, hikmahnya beliau dalam berdakwah dan yang seterusnya. Ardhan nas indan nas. Kata Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah. Yang paling disukai, imam yang paling disenangi oleh orang-orang di sekitar beliau. Wa kana ma yashhad majlisahu illa sab'an aw thamaniyah. Dan kata Imam Al-Auza'i, tidak ada yang duduk hadir di majelis hadisnya, di kajiannya Al-Imam Atha ibn Abi Rabah kecuali 7 atau 8 orang. Faqat. Tok. 7 atau 8 orang imam besar min a'immati ahli sunnah, muhaddits, faqih yang hadir di majelisnya yang jadi murid beliau hanya 7 orang. Hanya 8 orang, kata Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah. Oh, berarti Al-Imam Atha ibn Abi Rabah seorang yang matruk, ditinggalkan. Bukan seorang sunni salafi, bukan seorang ahli sunnati wal jamaah, bukan seorang imam, bukan seorang muhaddits, bukan seorang faqih. La. Hati-hati dari sifat al-ajalah wal ajalatu minasyaitan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan kepada kita faedah besar, pelajaran besar, kualitas yang disampaikan. Walaupun tidak ada yang bisa mendengarkan, walaupun tidak ada yang mau menerima dakwah kita, walaupun tidak ada yang hadir di majelis-majelis kita, lanjutkan dakwatus salafiyah. Lanjutkan qala Allah, lanjutkan qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu adalah tariqun ilal jannah. Jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan Al-Imam Atha ibn Abi Rabah alaihi rahmatullah. Beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu yakhtassu birraq'atil ula. A'udzu billahi minasyaitanir rajim, at-ta'awudz, al-isti'adzah, khusus hanya pada rakaat pertama. Jadi rakaat kedua enggak perlu dibaca. Rakaat ketiga begitu pula enggak perlu dibaca. Rakaat keempat enggak perlu dibaca. Ini pendapatnya Imam Atha, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang bersama mereka. Apa yang menjadi dalil dari ucapan atau pendapat yang kedua ini? Pendapat yang kedua ini berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang dinukilkan dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang insyaallah taala pun akan kita bahas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz min qira'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Tidak dirinci sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua, tidak dirinci sebelum beliau membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga. Jadi secara umum hanya beliau beristi'adzah pada saat membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua menunjukkan, yang menunjukkan hal kita, hal tersebut kepada kita adalah apa yang disampaikan oleh mereka bahwasanya salatun wahidah, satu salat itu muttasilah, amalan-amalannya itu bersambung, berkaitan, muta'alliqah, antara satu rakaat dengan rakaat yang kedua, rakaat kedua dengan rakaat ketiga dengan rakaat keempat, itu berkaitan erat semuanya, memiliki hubungan. Sehingga a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama sudah cukup mewakili, rakaat kedua enggak usah, ketiga keempat pun enggak usah karena mengikuti induknya. Ini yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka. Dan dalil yang ketiga, mereka mengkiaskan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram untuk mengawali sholat hanya dilakukan satu kali. Pada rakaat pertama, tok. Rakaat kedua kita enggak perlu takbiratul ihram. Rakaat ketiga kita enggak perlu takbiratul ihram. Rakaat keempat pun kita enggak perlu takbiratul ihram. Ini pendapat yang ada di sisi Imam min a'immati ahli sunnah, al-Imam Atha, begitu pula yang bersama beliau. Maka dua pendapat ini sudah dibahas, sudah dipaparkan di hadapan antum, tinggal pilih mana yang lebih kuat. Kalau mau ambil pendapat yang pertama, seperti apa yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Athyubi, tafadhal. Tapi kalau antum mau ambil pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Atha, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Sufyan, An-Nakhai, silakan. Permasalahan fikih. Saya hanya membaca Al-Fatihah, hanya membaca At-Ta'awudz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama. Kedua, ketiga, keempat saya tinggalkan. Silakan. Asal apa yang kita kerjakan semuanya berlandaskan hujjah. Jangan sampai sekedar ikut-ikutan. Jangan sampai sekedar ikut-ikutan, tapi hujjah yang ada yang telah dibahas oleh para al-fuqaha. Ikhwati fillah yarahakumullah. Maka ringkasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca doa istiftah, yang ketiga membaca at-ta'awudz, kemudian yang keempat membaca basmalah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini selesai pada saat kita berdiri melakukan al-qiyam. Adapun yang berkaitan dengan membaca surah setelahnya, maka ya ma'ruf, imam membaca maka makmum mendengarkan apa yang telah dibaca oleh imam dari bacaan-bacaan setelah al-fatihah. Kemudian kita akan masuk kepada gerakan yang berikutnya. Jadi qiyam sudah selesai, al-qiyam sudah selesai, ada beberapa tahapan. Takbiratul ihram sekali lagi, kemudian doa istiftah, at-ta'awudz, basmalah, al-fatihah. Ada lima yang harus dikerjakan ketika seorang melakukan al-qiyam fi shalah, fardhan atau nafilatan. Apakah salat wajib ataukah salat sunnah? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan gerakan berikutnya, yaitu gerakan ar-ruku. Wa kana idza raka'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengerjakan ar-ruku, lam yushkhis ra'sahu, beliau alaihi salatu wassalam lam yarfa' ra'sahu, tidak mengangkat kepalanya, tidak mengadahkan kepala beliau alaihi salatu wassalam, wa lam yusawwibhu, dan tidak pula menurunkan kepala beliau alaihi salatu wassalam, walakin baina dzalik, akan tetapi di antara dua gerakan tersebut. Dijelaskan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah lafaz hadis ini yang berkaitan dengan gerakan ruku yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan ayya ja'ala ra'sahu muwazian li dhahrihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan kepala beliau sejajar dengan dhahrihi alaihi salatu wassalam, sejajar dengan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala yarfa'uhu, tidak diangkat oleh beliau, wala yakhfudhu, dan tidak pula diturunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ahsanu ma yakun, dan posisi inilah posisi yang paling sempurna, posisi yang paling baik. Wa aqallu ma yujzi'u imkanu wad'i ar-rahitaini 'ala ar-rukbatain, dan dalam posisi tersebut sangat mudah seorang untuk meletakkan bahagian tangannya di atas telapak tangannya di atas ar-rukbatain, yaitu di atas kedua lututnya. Karena posisi kedua tangan kita ketika ruku' itu tidak boleh berada di posisi paling bawah, di bahagian kaki, di bawah lutut. Posisi yang pas adalah benar-benar berada di atas lutut, dan dalam kondisi mencengkram lutut, dalam keadaan mencengkram lutut. Dan disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di wa yusannu, dan disunnahkan wad'u yadaihi ala rukbataihi mufarrajatai al-asabi', mufarrajatai al-asabi', disunnahkan ketika kedua telapak tangan memegang kedua lutut dalam keadaan mufarrajatai, memberikan jarak antara satu jari dengan jari yang lainnya, jadi dicengkram. Ini posisi kedua telapak tangan ketika kita melakukan ruku'. Dan posisi sejajarnya kepala kita dengan punggung itu sangat membantu kita tidak meletakkan kedua telapak tangan di bawah lutut. Karena sebahagian kaum muslimin kita dapati mereka mengerjakan ruku' dalam keadaan tangannya hampir sampai ke bahagian depan dari betisnya, di bawah lutut sekali, mungkin sampai memegang bahagian kedua mata kaki. Ini terlalu berlebihan, jadi terlalu ke bawah arah punggung yang ada di sisi mereka. Ini tidak dibenarkan dan tidak pula diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena posisi yang benar punggung sejajar dengan posisi kepala dan kedua tangan mencengkram bahagian kedua lutut. Ini yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang berkaitan dengan lafaz hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati oleh Aisyah walam yusawwibhu, dan tidak menurunkan kepala beliau ketika sedang ruku'. Jadi benar-benar sekali lagi posisinya rata sejajar dengan punggungnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafaz yusawwibhu seperti yang kita isyaratkan tadi maknanya adalah yanzil dari kata al-inzal. Dan kata yusawwibhu ini sawwaba berasal atau daripadanya asal usul kata yusawwib ini kemudian dikembangkan oleh bangsa Arab, oleh lughatul Arabiyah, dengan bahasa yang kita kenal dari bahasa Arabnya hujan. Jadi ketika kita mendapati air hujan, maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, sayyiban ini berasal dari kata yusawwibhu ini. Berasal dari kata sawwaba. Maka yusawwibhu maknanya adalah al-inzal. Lam yanzil lam yakhfid ra'sahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah lugawiyah yang disebutkan oleh Imam min a'immati ahli lughah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, walakin baina dzalik, di antara kedua hal tersebut, yakni tidak mengadahkan, tidak pula terlalu menurunkan bahagian kepala beliau sehingga sejajar antara punggung dengan kepala beliau alaihi salatu wassalam. Gerakan yang kedua selesai yaitu ketika beliau ruku' sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza rafa'a ra'sahu. Kita masuk kepada gerakan yang berikutnya, apabila beliau mengangkat kepalanya, apabila beliau beriktidal minar ruku'i dari ruku'nya, lam yasjud, beliau tidak melakukan sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai benar-benar berdiri tegak. Inilah yang namanya tuma'ninah. Inilah yang namanya at-tuma'ninah. Yang nanti bacaan-bacaan ketika seorang iktidal akan dibahas secara terperinci pada hadis-hadis yang berikutnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Jadi i'tidal juga sudah selesai, berdiri tegak, intinya adalah tuma'ninah, tidak terburu-buru. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Kemudian beliau sujud dan gerakan sujud pun insyaallah akan terperinci pada hadis-hadis yang berikutnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, hadis Aisyah penjelasan secara mujmal dari hadis Nabi sallallahu atau dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau bangkit dari sujudnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan sujud yang kedua sampai benar-benar duduk dalam keadaan tegak. Jadi tidak bungkuk, tidak cepat-cepat untuk duduk di antara dua sujud, duduk dulu dalam keadaan tenang membaca doa Rabbighfirli Rabbighfirli. Doa-doa itu akan kita rinci pula pada hadis-hadis berikutnya yang dibahas oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyata. Dan setiap dua rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca at-tahiyyah yang kita kenal dengan tasyahud al-awwal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada dua rakaat tersebut duduk yang namanya duduk al-iftirash. Yang ini insyaallah taala khilaf dari kalangan fuqaha akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, karena khilafun qawi, perselisihan yang sangat kuat, masing-masingnya memiliki hujjah, masing-masingnya memiliki burhan yang berkaitan dengan duduk iftirash ataukah tawarruk yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat. Biidznillahi ta'ala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang berikutnya dengan menyebutkan khilafat, perselisihan-perselisihan di kalangan para al-fuqaha. Ini insyaallah taala ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad